radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fatawadda." Aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam rapat Bukhari disebutkan, aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di safar. Jadi ada tambahan di dalam safar. Ya, ada tambahan riwayat dalam riwayat Bukhari di dalam safar. Jadi tulis mungkin di dalam footnote-nya ada tambahan riwayat, aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasih tanda catatan kaki, fi safarin, dalam safar. Itu dalam riwayat Bukhari, ya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, juga disebutkan di dalam kitab Fathul Bari, safar yang dimaksud adalah safaru ghazwati Tabuk. Safar peperangan Tabuk di bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Jadi tambahan riwayatnya dua, ya. Aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maksudnya di dalam safar. Maksudnya lagi di dalam safar peperangan Tabuk tahun 9 Hijriah di bulan Rajab. Ya. Ini faedah mengumpulkan riwayat-riwayat hadis agar kita benar-benar paham dalam memahami hadis tersebut. Jadi bukan sekedar membaca hadis kemudian selesai, tidak, tetapi kita ingin benar-benar memahaminya. Dan disebutkan di dalam kitab itu juga, wa kana dzalika qabla salatil fajri. Di dalam kitab Fathul Bari juga disebutkan kejadian ini sebelum salat subuh. Jadi ada tambahan, tiga tambahan. Di dalam safar, safarnya perang Tabuk bulan Rajab tahun 9 Hijriah, dan kejadiannya kapan? Sebelum salat subuh. Ada yang enggak bawa kitab kah? Iya. Dibawa kitabnya ya. Biar benar-benar mengikuti kajian dengan baik dan benar. Kita bukan untuk kajian tematik umum, enggak. Ini kajian kitab yang harus ada taksil. Ya, kajian tematik, kajian tematik, kajian umum, tabligh akbar, itu tidak perlu kitab. Tetapi ini kajian kitab yang perlu taksil. Taksil itu pendasaran ilmu. Dan yang kajian seperti ini yang lebih mendasar ilmunya dibandingkan kajian-kajian umum, ya, kajian-kajian umum. Maka mohon diperhatikan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau berwudu. Maksudnya adalah beliau memulai berwudu. Ketika dalam keadaan safar, beliau memulai berwudu. Bukan berarti beliau sedang menyempurnakan wudu, tidak. Beliau memulai berwudu. Taib. Kenapa disebutkan beliau berwudu? Maksudnya adalah beliau memulai berwudu. Nah, itu dicatat tuh. Ya. Maksudnya di situ beliau berwudu. Makanya kan saya katakan lihat bukunya. Dan jangan bawa buku kecuali buku ini. Ya. Buku yang hijau ini. Taib. Beliau berwudu, maksudnya adalah beliau memulai berwudu. Bukan, catat itu, bukan menyempurnakan wudu. Nanti ada faedahnya di situ. Jadi, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita sebutkan memulai berwudu? Berarti yang beliau kerjakan sekarang yang berkenaan dengan khuf adalah beliau memulai berwudu dari pertama, dari mulai membasuh wajah, kemudian tangan, mengusap kepala, kemudian baru kedua kaki. Bukan menyempurnakan wudu. Beliau berwudu maksudnya bukan sedang menyempurnakan wudu, bukan. Kenapa? Apa faedahnya? Faedahnya adalah bahwa yang beliau lakukan itu dari pertama, beliau sudah membasuh kedua kakinya sebelum mengusap di atas khuf. Nah, itu faedahnya. Jadi maksud beliau berwudu adalah beliau memulai wudu, bukan menyempurnakan wudu. Catat, itu bukan menyempurnakan wudu. Ya, taib. Kemudian disebutkan di sini, aku merunduk hendak melepas kedua khufnya. Fa'ahwaitu li'anzi'a khufaihi. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, merunduk hendak melepas kedua khufnya, di sini maksudnya adalah beliau dari berdiri, Mughirah bin Syu'bah yang mempunyai cerita ini, dari berdiri beliau merunduk, ya, dari berdiri merunduk, ingin melepaskan kedua khuf yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Melepaskan, ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di sini ada penjelasan. Aku pun merunduk hendak melepas kedua khuf. Ada penjelasan di sini kenapa ini dilakukan oleh Mughirah bin Syu'bah. Mungkin beliau tidak tahu tentang keringanan mengusap di atas khuf. Catat itu. Mungkin, ya. Jadi aku pun merunduk hendak melepas kedua khufnya. Mungkin, jadi kasih catatan kaki, mungkin beliau yaitu Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu tidak tahu keringanan melepas keringanan mengusap di atas khuf. Ya. Kenapa beliau ingin melepaskan kedua khuf, padahal kan tidak boleh dilepas dua khufnya tersebut. Nah, nanti ada faedah. Ada faedah yaitu mana yang lebih utama? Kalau kita sedang memakai dua sepatu atau dua kaos kaki, apakah kita utama melepasnya atau mengusapnya? Di sini faedahnya. Maka yang lebih utama adalah mengusapnya. Karena itu sunnah Rasulullah SAW. Jadi tidak nyunnah kalau orang pakai sepatu, khuf atau kaos kaki yang bisa di atas diusap di atasnya, dia lepas untuk berwudu, enggak nyunnah itu. Bagi bapak-bapak yang kerja di kantoran pakai kaos kaki, maka pada saat itu, ya, ketika ingin berwudu dan sebelumnya sudah melaksanakan syarat-syarat mengusap di atas khuf, yang nyunnah adalah mengusapnya. Yang nyunnahnya, mengusapnya. Bukan melepaskannya dan membasuh kakinya, enggak. Ini para ikhwah, meskipun itu setiap hari dilakukan. Zuhur-zuhur, asar-asar, ya. Itu enggak nyunnah kita melepas kaos kaki kalau kita dalam keadaan memakai kaos kaki, agar terlaksana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, ini faedah yang kita ambil tadi, aku pun merunduk hendak melepas kedua khufnya. Maksudnya Al-Mughirah bin Syu'bah mungkin apa tadi? Tidak tahu bahwa ada keringanan mengusap di atas khuf. Baik. Kemudian di sini dijelaskan dalam buku terjemahan kita, khuf dalam tanda kurung sepatu yang terbuat dari kulit dan sampai menutup dua mata kaki. Baik. Ini jelas. Maka beliau berkata, beliau di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkata, biarkanlah da'huma, biarkanlah sesungguhnya aku memasukkan kedua kakiku dalam keadaan suci. Ya, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biarkanlah. Sesungguhnya maksudnya biarkanlah di sini, catat, biarkanlah kedua khuf itu. Biarkanlah kedua khuf itu. Sesungguhnya aku memasukkan kedua kakiku dalam keadaan suci. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memasukkan kedua kakiku di sini maksudnya memasukkan khuf. Afwan, memasukkan kedua kakiku ke dalam khuf. Nah, itu maksudnya. Ya. Sesungguhnya aku memasukkan kedua kakiku di dalam khuf. Itu maksudnya. Dalam keadaan kedua kakinya suci. Ya, dalam keadaan kedua kakinya suci. Baik. Beliau pun lalu mengusap keduanya. Keduanya maksudnya adalah mengusap kedua khuf. Mengusap keduanya maksudnya adalah mengusap kedua khuf. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih hadis artinya adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Taib. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, derajat hadis ini, poin yang ketiga, derajat hadis ini sahih. Tidak ada keraguan di dalamnya, karena hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Poin keempat, pelajaran dan hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa diperbolehkannya mengusap di atas dua khuf dalam berwudu sebagai gantian membasuh kedua kaki. Saya ulangi. Hadis ini menunjukkan bahwa bolehnya atau disyariatkannya mengusap dua khuf dalam berwudu sebagai gantian membasuh kedua kaki. Ya, membasuh kedua kaki. Baik, tambahannya, baik ketika safar, sebagaimana dalam hadis ini, atau ketika mukim, hadis yang akan kita baca selanjutnya. Baik ketika safar, atau mukim. Jadi mengusap dua khuf, boleh dilakukan saat safar, atau saat mukim. Saya ulangi faedah yang pertama ini. Hadis ini menunjukkan bolehnya mengusap dua khuf dalam berwudu sebagai gantian membasuh kedua kaki. Baik saat safar atau saat mukim. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Pelajaran selanjutnya. Hadis ini juga menunjukkan bahwa bolehnya mengusap dua khuf. Itu tinggal item-item gitu aja ya. Mengusap dua khuf baik saat membutuhkan atau tidak. Nah. Ya. Wah, kayaknya melepaskan kaos kaki atau sepatu nyaman aja Ustaz. Jadi tidak perlu kita mengusap di atas khuf. Enggak. Ya. Boleh meskipun tidak perlu. Meskipun tidak sedang dalam hajat untuk mengusapnya. Misalkan kita sulit lagi bepergian, ya, melepasnya sulit, maka pada saat itu tetap usap meskipun tidak perlu atau perlu. Jadi pelajaran kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya diperbolehkan mengusap dua khuf baik saat perlu atau tidak perlu. Ini bermanfaat untuk perempuan di rumah. Perempuan meskipun tidak dingin, tidak perlu, tetapi pas saat mengusap dua, pas saat memakai kaos kaki atau khuf di dalam rumah, silahkan dia mengusap meskipun setiap hari, asalkan tadi memenuhi syarat-syaratnya yang akan kita bicarakan nanti. Ya, ini berkaitan dengan hukum yang kedua, Perlu atau tidak perlu? Perempuan mungkin gak perlu di rumahnya, dia bisa buka kaos kaki di rumahnya, bisa buka khuf. Tapi ketika dia memakai kaos kaki, dia boleh mengusap di atas khuf. Meskipun tidak perlu. Bisa dipahami ini? Baik. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tambahan, hukum kedua tadi ditambah, dan ini ijma' dari para ulama menurut yang dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullah. Ini ijma' dari para ulama menurut yang dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian pelajaran yang ketiga dari hadis ini, bahwa dua khuf dianalogikan dengan kaos kaki dan seluruh yang menutupi kaki sampai telapak kaki. Dua khuf dikiaskan dengan kaos kaki dan seluruh yang menutupi kaki sampai mata kaki. Ini pelajaran yang ketiga. Ya. Dan dalil yang menunjukkan akan bahwasanya bolehnya mengusap di atas kaos kaki, kita akan bicarakan setelah ini ada nanti. Taib. Yang keempat. Para ikhwan, nah ini yang saya sebutkan tadi. Hadis ini menunjukkan bahwa mengusap dua khuf bagi siapa yang sedang memakainya lebih utama dibandingkan melepasnya lalu membasuh kedua kaki. Ini seperti yang saya sebut tadi. Sebagian orang kan mengatakan, ah saya bisa aja lepas nanti basuh, tidak sulit kok. Bukan itu masalahnya. Ya, perhatikan baik-baik. Yang keberapa? Keempat. Hadis ini menunjukkan bahwa mengusap dua khuf bagi siapa yang memakainya lebih utama dibandingkan melepaskannya dan membasuh kedua kakinya. Paham sini Pak? Ya. Jadi kalau sedang Bapak pakai sepatu khuf atau kaos kaki, lebih utama mana ketika Bapak berwudu? Berwudu dengan mengusap di atas khuf atau melepaskannya? Di atas khuf. Penjelasannya tidak perlu dicatat, cuma diperhatikan. Penjelasannya karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'huma." Ini yang tadi kita bicarakan. Biarkan kedua khuf itu keduanya. Kenapa? Karena mengusap termasuk sunnah yang tetap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apalagi ada kelompok-kelompok ahlul bid'ah yang mereka mencela akan sunnah ini. Maka menghidupkan apa yang dicela oleh kelompok ahlul bid'ah itu lebih utama. Nah, begitu penjelasan para ulama. Ya, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti penjelasan ini termasuk penjelasan, barang siapa yang melepaskan dua khufnya atau dua kaos kakinya setiap kali ingin berwudu telah menyelisihi sunnah. Ya, dan ditakutkan yang melakukan seperti ini sama dengan orang Syiah Rafidhah. Nah, hati-hati. Ya, jadi pas pian sudah memakai kaos kaki, sebelumnya sudah berwudu dengan sempurna, memakai kaos kaki, maka lebih baik mana? Dilepaskah atau di atas khufkah? Alasannya kenapa? Agar menyelisihi kaum Syiah Rafidhah. Dan siapa yang melepas ditakutkan dia menyerupakan diri dengan kaum Syiah Rafidhah. Beda hal kalau seandainya kita tidak memakai khuf atau kaos kaki, maka lebih utama membasuhnya. Lah, lebih utama membasuhnya. Apa maksudnya beda hal ini? Jadi ulun berwudu dari wajah, tangan, kepala, ingin mengusap kaki, ada kaos kaki dihiga, pakaikan dulu. Hanya diusap. Mana yang lebih utama? Basuh dulu, ya. yang kita bicarakan tadi adalah apa? Kalau sudah terpakai kaos kakinya, dan itu pun kita sudah sebelumnya berwudu dengan sempurna. Bisa dipahami ini? Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hadis ini juga menunjukkan bahwa khuf yang dimaksud adalah segala macam afwan. Khuf yang dimaksud adalah semua sepatu yang menutupi telapak kaki sampai mata kaki. Mau tipis, tidak tipis, rongkang, kada rongkang. Mau rongkang tuh lawas benar kada menyampainya. Rongkang. Ya, mau tipis, tidak tipis. Bolong atau enggak bolong? Yang enggak paham rongkang tuh bolong. Bolong atau tidak bolong? Karena di dalam ayat, di dalam hadis, ya, tidak disebutkan ada pembatasan-pembatasan. Harus tertutup rapi, harus tebal, harus tidak boleh bolong, enggak. Yang penting khuf, ya. Mau ujung jempolnya kelihatan nyongol begitu, bukan jadi masalah. Yang penting khuf. Apa yang pian tulis tadi? Hadis ini menunjukkan bahwa yang dimaksud khuf adalah semua yang menutupi telapak kaki sampai mata kaki. Baik tipis atau tebal. Baik bolong atau tidak bolong. Apalagi di zaman para sahabat. Zaman para sahabat, sepatu-sepatunya tidak seperti sepatu-sepatu kita sekarang. Kita sekarang punya sepatu 5 di rumah. Ya, apalagi sebagian pekerja-pekerja di kantor-kantoran. Nanti ada sepatu warna hitam hari ini. Warna putih hari ini. Kan begitu. Ya. Atau yang suka sepatu, koleksi sepatu. Kalau pergi ke pasar hanyar, sepatunya ini. Kalau sepatu pasar jati ini. Nah, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan para sahabat pun tidak ada yang dinukilkan dari mereka. Mereka membatasi khuf itu. Apakah khufnya tipis, tebal, ataupun yang penting menutup seluruh kaki sampai kedua mata kaki. Ya, ini faedah yang kita bisa ambil. Tapi bapak, ibu, saudara, saudari, pelajaran selanjutnya, yang keberapa? Yang keenam. Permasalahan, tulis, permasalahan. Bolehkah mengusap dua khuf dengan cara membasuh salah satu dari kaki ataukah harus disempurnakan kedua kakinya? Perhatikan baik-baik. Apa yang saya maksud? Perhatikan. Kalau saya berwudu, wajah, kedua tangan, mengusap kepala, kemudian permasanya. Ketika Nabi bersabda, fa inni adkhaltuhuma tahiratain, aku biarkan dia, sesungguhnya aku memasukkan kedua kakiku dalam keadaan suci. Nah, kata-kata kedua kakiku dalam keadaan suci, orang ini mengusap, membasuh kaki, kemudian pakai kaos kaki, ya, satu-satu, basuh kaki kanan, pakai kaos kaki, basuh kaki kiri, pakai kaos kaki. Apakah yang seperti ini boleh? Atau wudunya sempurnakan dulu, baru pakai kaos kaki? Kena mun hendak berwudu, baru kita usap di atas khuf. Paham maksud ulun? Ulun ulangi. Yang kita permasalahkan adalah, ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya aku memasukkan kedua kakiku dalam keadaan suci. Kedua kakiku dalam keadaan apa? Suci. Kalau saya berwudu, saya basuh wajah, kedua tangan, mengusap kepala dan telinga, lalu kaki. Ini ceritanya berwudu dari pertama. Belum ada urusan mengusap-ngusap, belum ada. Berwudu dari pertama. Basuh kaki kanan dulu. Ya, langsung pakai kaos kaki. Basuh kaki kiri dulu, kaki kiri kemudian, lalu pakai kaos kaki. Apakah ini dimaksudkan dengan memasukkan kedua kakiku dalam keadaan suci? Ataukah sempurnakan wudunya dulu, baru pakai kaos kaki? Nanti kalau ingin berwudu lagi, baru boleh mengusap di atas khuf. Paham, Pak? Bisa dipahami maksud dulu? Ya? Kira-kira pian mengambil yang mana pendapat? Hah? Maksud yang kedua bagaimana? Silakan. Maksud yang kedua bagaimana? Maksudnya berwudu sempurna dulu, ya? Aksi arti sempurna, sempurnakan kedua kakinya dibasuh, habis itu pakai kaos kaki. Nanti kalau ingin berwudu lagi baru diusap di atas khuf. Begitu? Ya. Yeah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi pendapat yang pertama. Yang pertama tadi bagaimana? Satu-satu. Ah, maka jawabannya Bapak Ibu saudara-saudari, pian berarti menyelisih pendapatnya Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i mengatakan, ya, basuh kaki kanan pakai kaos kaki. Basuh kaki kiri pakai kaos kaki. Ya. Itu sudah dianggap memasukkannya dalam keadaan suci. Baru nanti kalau ingin berwudu baru boleh di atas dia mengusap di atas kaos kakinya atau di atas khufnya. Paham sampai sini? Ini pendapat pertama. Dan itu pendapatnya Imam Malik dan Imam siapa? Syafi'i. Ya, pendapatnya Imam Malik dan Imam Syafi'i. Dan juga salah satu pendapat dari riwayat Imam Ahmad. Salah satu pendapat dari riwayat Imam Ahmad. Pendapat yang kedua yang kita sebutkan tadi itu pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan salah satu riwayat pendapat Imam Ahmad. Jadi betul, kita tidak menyelisih Imam Syafi'i. Salah saya. Ya. Yang pendapat pertama itu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Pendapat Imam Abu Hanifah. Ya. Coba lihat sampai di sini para ulama fikih membicarakannya. Demi kesempurnaan fikih kita. Jadi kita sebenarnya ya begitulah seperti yang dijelaskan oleh Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Haidar, orang berilmu itu paling banyak pahalanya. Ya. Karena yang disampaikan dia ilmu untuk memperbaiki ibadah kaum muslim, maka tuntutlah ilmu dengan benar, dengan gigih, bukan sekedarnya menuntut ilmu. Nah, sebentar, kita akan bahas ini nanti, ya. La tasta'jil, jangan tergesa-gesa. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita pahami itu ya. Nah, sekarang kita belum menguatkan pendapat yang mana yang paling kuat. Wallahu alam, yang paling hati-hati pendapat jumhur Imam Malik, Imam Syafi'i, dan salah satu riwayat dari riwayat Imam Ahmad. Yaitu selesaikan dulu wudunya, baru pasang dua khuf atau dua kaos kaki, baru nanti kalau ingin berwudu boleh mengusapnya. Karena itulah yang dimaksud dengan aku memasukkannya dalam memasukkan kedua kaki dalam keadaan suci. Ya, masukkan kedua kaki dalam keadaan suci. Adapun yang satu-satu tadi, maka belum sempurna wudunya. belum sempurna wudunya. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang selanjutnya yaitu hadis ini menunjukkan bahwa salah satu syarat, nih penting ini. Salah satu syarat mengusap dua khuf adalah kedua kaki dalam keadaan suci ketika memakai dua khuf tersebut. Bahasa yang mudah, silahkan. Begini, salah satu syarat dalam mengusap dua khuf adalah kedua kaki harus suci ketika memakai khuf. Kedua kaki harus suci ketika memakai khuf. Sudah? Sampai situ paham? Baik. Terjadi perbedaan pendapat dalam perihal, tulis, permasalahan. Suci yang dimaksud apakah? Harus suci dengan air ataukah boleh dengan tayamum? Masya Allah. Tambah pelik permasalahannya ini. Ya? Suci yang dimaksud apakah boleh harus dengan air atau dengan tayamum? Misalkan bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi contoh kejadiannya begini. Saya sebelum berangkat kerja ingin berwudu di rumah. Habis air di rumah. Maka saya berwudu dengan cara tayamum. Lalu pakai kaos kaki. Nanti ketika mau sholat zuhur, ingin berwudu. Berwudu sudah ada air. Ya, bolehkah saya mengusap di atas khuf atau tidak? Hah? Nah. Fatwa ulama pertama boleh. Ya. Kita ambil fatwa yang kedua, yang jelas pian paham lo permasalahannya, pian-pian beratan paham insya Allah permasalahannya. Ya, yang kita bicarakan adalah kalau seandainya saya membasuh kedua kaki dengan air, itu nggak jadi masalah. Ini kalau seandainya airnya habis dan saya cuma bertayamum, lalu pakai kaos kaki, nanti ketika ingin berwudu saya mengusap di atas khuf, bolehkah ini atau tidak? Paham permasalahannya? Tadi ada yang berpendapat bahwasanya boleh. Maka jawabannya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jumhur mengatakan, saya bacakan ya. Al-haditsu dalilun ala syartin min syurutil mashi 'alal khuffain. وهو أن يلبسهما على طهارة وظاهر أن المراد الطهارة بالماء لأنها هي المراد عند الإطلاق وهذا قول الجمهور فلو لبسهما على طهارة التيمم لم يمسح عليهما عند وجود الماء لأن طهارة التيمم لا تعلق للرجل بها فلا يتحقق قوله وهما طاهرتان. Terjemahkan, perhatikan baik-baik. Hadis ini menunjukkan salah satu syarat dari syarat mengusap di atas khuf, yaitu memakai dalam keadaan suci. Ya, jadi kakinya dalam keadaan suci baru dipakai khufnya. Paham sampai sini? Dan yang terlihat secara lahiriah bahwa suci di sini maksudnya suci dengan air. Suci dengan apa? Dengan air. Karena pengucapan kata suci ketika diucapkan, maka yang dimaksud suci adalah bersuci dengan air. Dan ini pendapat jumhur. Kalau seandainya dia memakai kaos kaki dalam keadaan sucinya dengan tayamum, ya, maka tidak diusap. Kenapa? Karena tayamum tidak ada kaitannya dengan kaki. Bisa dipahami ya? Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu bisa kita ambil ringkasan, kalau dia bersuci dengan tayamum tidak boleh mengusap di atas khuf. Kenapa? Karena tidak terrealisasi sabda Rasulullah, biarkan dia, aku sudah memakainya dalam keadaan suci. Sampai sini paham? Ya, silakan azan dulu. Nah. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, faedah selanjutnya adalah dalam hadis ini terdapat baiknya akhlak Rasulullah tatkala mengajari sahabatnya. Baiknya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tatkala mengajari sahabatnya. Bagaimana baiknya? Yaitu melarang dan menjelaskan kenapa dilarang. Melarang dan menjelaskan kenapa dilarang. Ini bisa dipakai dalam pendidikan anak. Jangan makan sambil berdiri karena dilarang Rasulullah. Jangan makan dengan tangan kiri karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Nah, ini bagus dipakai dalam pendidikan anak. Jangan sebagai orang tua, jangan melakukan ini. Kenapa bah? Pokoknya jangan sudah, jangan berapa tahun. Nah, ini tidak benar ya. Ya, ini tidak benar yang seperti ini. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan da'huma. Biarkan wahai Mughirah keduanya. Jangan dilepas dua khufil. Kenapa? Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Sesungguhnya aku memasang kedua khuf tersebut ke dalam kedua kakiku dalam keadaan kedua kakiku suci. Ini yang kita bisa ambil pelajaran dari hadis ini. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah yaitu semua syariat Islam pasti ada hikmah dan illah. Semua syariat Islam pasti ada hikmah dan illah. Lihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk dilepaskan dua khufnya, ternyata ada illahnya, ada hikmahnya. Beliau memakainya sudah dalam keadaan suci. Semua syariat Islam dari A sampai Z-nya pasti ada illah dan hikmahnya. Itu harus kita yakini, seyakin-yakinnya. Sehingga kita mengamalkan syariat Islam akhirnya mudah dan juga tidak berat. Ya, ringan, tidak berat. Baik. Kita ambil hadis yang ke-64. Itu selesai pelajaran dari hadis yang ke-63. Hadis yang ke-64, walil arba'ati anhu illa an-nasa'iyya. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masaha a'la al-khuffi wa asfalahu wa fi isnadihi dha'fun. Dan menurut riwayat empat orang imam selain An-Nasa'i dari Mughirah juga bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mengusap bagian atas sepatu dan bagian bawahnya. Namun dalam sanadnya terdapat kelemahan. Ya, kita artikan dan kita maknai hadis yang ke-64 ini. Perhatikan baik-baik. Dan menurut riwayat empat orang imam. Siapa empat orang imam? Imam Abu Daud, Tirmidzi, kemudian Nasa'i, Ibnu Majah. Menurut riwayat empat orang imam, Abu Daud, ya, kasih garis-garis apa catatan kaki, empat orang imam itu maksudnya Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Selain An-Nasa'i, berarti cuma tiga. Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dari Mughirah juga, riwayatnya sama, dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Apa makna hadisnya? Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas sepatu. Apa mengusap? Maksudnya mengusap khuf di bagian atas dan bagian bawah juga. Jadi dua kali, atas kemudian bawah diusap juga. Namun dalam sanadnya terdapat kelemahan. Lemahnya dari sisi mana? Ada tiga sebab. Saya tidak ingin menyebutkan karena masuk ke dalam ilmu hadis begitu panjang. Saya tidak ingin Bapak Ibu saudara-saudari bingung, ya. Yang jelas, yang menyatakan hadis ini lemah, hadis riwayat Bukhari, yang menyatakan hadis ini lemah, Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Tirmidzi, Abu Hatim, Abu Zur'ah, Daruqutni, dan selain mereka. Jadi, para ulama hadis, kebanyakan mereka melemahkan hadis ini. Ya. Sebabnya, salah satu sebabnya adalah terputus sanad. Yang kedua, hadisnya mursal. Yang ketiga, ada kemajhulan, ketidaktahuan pada salah seorang perawinya. Itu tiga ilat penyebab lemahnya hadis ini. Yang pertama, terputus sanadnya. Yang kedua, mursal. Yang ketiga adalah salah seorang perawinya tidak dikenal. Nah, cukuplah begitu ya. Yang penting jelas hadisnya adalah hadis yang lemah. Maka ketika hadis lemah, kita tidak perlu untuk membicarakannya begitu dalam. Berarti mengusap di atas dan di bawah itu lemah. Tidak ada dalilnya. Taib. Kita membahas sekarang hadis yang ke-65. Atau sholat dulu. Sudah berapa menit lagi? 3 menit. Cukup insya Allah. Taib. Hadis yang ke-65. Wa'an Aliyin radhiyallahu anhu annahu qal. Law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi awla bil mashi min a'lahu wa qad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yamsahu ala zahiri khuffaihi akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Artinya, dari Ali radhiyallahu anhu dia berkata, apabila agama hanya berlandaskan akal belaka, tentu bagian bawah khuf lebih berhak untuk diusap daripada atasnya. Sesungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap khuf pada bagian atasnya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang hasan. Bapak Ibu saudara-saudari, poin pertama Ali bin Abi Thalib. Itu sudah kita pelajari. Ali bin Abi Thalib beliau lewat sudah, ya. Menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, apabila ad-din, dalam bahasa Arab, ad-din itu ada beberapa arti. Perhatikan, ad-din. Di situ diterjemahkan apabila agama. Ad-din bisa berarti agama. Sebagaimana dalam hadis ini. Atau hukum syariat. Sebagaimana juga dalam hadis ini. Atau pahala. Sebagaimana? Maliki yaumiddin. Ya, raja pada hari pemberian pahala. Jadi, ad-dinu dalam bahasa Arab, dalam bahasa hadis atau Al-Quran, mempunyai arti yang bermacam-macam. Ya, bisa agama, bisa hukum syariat, bisa pahala. Ad-din. Ya. Taib. Yang dimaksud di sini adalah apabila agama, kasih catatan kaki, agama yang dimaksud adalah hukum syariat. Agama yang dimaksud adalah hukum syariat. Apabila agama, maksudnya apa? Hukum syariat. Hanya berlandaskan ro'yu. Akal, di situ akal diterjemahkan. Kasih catatan kaki, akal yang dimaksud adalah. Kasih, akal yang dimaksud adalah sesuatu yang dianggap oleh manusia baik tanpa melihat syariat Islam. Sesuatu yang dianggap akal manusia baik tanpa melihat syariatnya. Itu namanya ro'yu. Ya? ro'yu. Ro'yu yang diterjemahkan dalam buku kita hanya berlandaskan akal. Makanya akal yang dimaksud adalah sesuatu yang dianggap baik tanpa melihat pandangan agama. Ya, tanpa melihat pandangan agama. Baik, kita salat dulu. Sallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita baca hadis yang ke-65. Tadi sudah juga kita jelaskan masuk kepada poin yang kedua, yaitu penjelasan hadis. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, apabila agama dalam bahasa hadis di sini ad-din. Ad-din maksud agama di sini adalah hukum syariat. Hukum syariat. Ya. Agama yang dimaksud di sini adalah hukum-hukum syariat. Apabila hukum syariat hanya berlandaskan akal. Seperti yang sudah saya bilang, ad-din dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Qur'an ataupun hadis berbagai macam arti. Ada yang berarti agama, ada yang berarti hukum syariat, ada yang berarti apa? Pahala. Contoh misalkan Allah berfirman, innad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya ad-din di sisi Allah adalah ad-din Islam. Apa di sini maksud din? Agama. Ya, maksud din di sini adalah agama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai dinan. Sebagai apa? Agama atau hukum syariat? Hah? Sebagai bukan, yang jelas bukan pahala ya. Ya, begitu. Itu maknanya. Itu bedanya. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai pahala, enggak bisa itu artinya. Sebagai agama atau sebagai hukum syariat, maka tidak diterima darinya. Nah, itu kalau begitu sudah bisa membedakan, ya. Ad-din artinya bisa agama, bisa hukum syariat, bisa pahala. Taib, apabila semua hukum syariat hanya berlandaskan ro'yu. Ro'yu sudah kita tulis tadi, sesuatu yang dianggap baik oleh akal tanpa melihat syariat agama. Sesuatu yang dianggap baik oleh akal. Ya. Sesuatu yang dianggap baik oleh akal. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tentu bagian bawah khuf lebih berhak untuk diusap daripada atasnya. Kalau ukuran standar agama itu akal, maka yang lebih bawah lebih berhak untuk diusap dibandingkan atasnya. Kenapa demikian? Karena bawah lebih kotor. Ya, ini karena di bawah lebih kotor. Tetapi kita dalam beragama, yajibu alaina taqdimun naql ala ar-ra'i. Lebih baik dan lebih wajib bagi kita untuk mengedepankan naql. Naql itu dalil dibandingkan ra'yu, dibandingkan akal. Nah, dibandingkan akal. Dan sedikit saya menyinggung Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Islam itu agama mudah, tidak sulit. Semua yang mempersulit dalam beragama pasti Islam menolaknya. Saya beri contoh. Ada orang berpuasa untuk biar lebih letih puasanya, dia berpuasa di bawah terik matahari, tidak berbicara, tidak duduk. biar letih puasanya. Karena ia menganggap semakin letih, semakin besar pahala puasanya. Ini dengan akal. Ya. Melihat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kenapa orang itu lagi puasa wahai Rasulullah? Agar tambah letih dia berdiri bawah terik matahari, tidak duduk, tidak berbicara." Kata Rasulullah, "Murhu falyatakallam." Bilang dia harus ngomong, satu. Kemudian duduk, dua. Kemudian ya'tazil, berteduh, tiga. Wal yutimma shaumahu, dan sempurnakan puasanya. Ya. Jadi enggak boleh ibadah itu dengan perasaan, dengan ra'yu saja. Ibadah itu harus dengan dalil. Ya. Dan wajib bagi kita taqdimun naqlis sahih 'ala ar-ra'i. Wajib bagi kita mengedepankan nakal yang sahih dibandingkan pendapat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan. Sesungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap khuf pada bagian atasnya, ya, pada bagian atasnya. Jadi di atas, di punggung telapak kaki, di punggung khuf, ya. Taib. Para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ada beberapa pelajaran. Yang pertama yaitu tempat mengusap di atas khuf, bukan di bawah. Tempat mengusap ada di atas, bukan di bawah. Lalu hadis yang ke-46 at-afan. 64 tadi bagaimana? Hadis dari Mughirah juga bahwa mengusap bawah dan atas, maka hadisnya lemah. Baik, pelajaran selanjutnya. Mengusap khuf bukan mengamalkan ra'yu, tetapi dia adalah tauqifiyah. Mengusap khuf bukan mengamalkan akal, tapi dia adalah tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya murni dari Allah syariatnya. Ya, kita tidak tahu apa pelajaran dan hikmah yang ada dalamnya. Kita hanya mengerjakan itu murni karena Allah. Dan itu bentuk penghambaan diri seorang muslim. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah, belum ada hadis Rasul yang menjelaskan tentang berapa banyak atau lebar yang kita usap, ya, yang didasari oleh hadis, tidak ada. Yang penting mengusap di atas khuf, bukan di bawahnya, ya. Karena ada orang kadang-kadang terlalu berlebihan. Dia ngusap di atas khuf, ya, sehat dia usap. Kemudian, nah tuh ada yang belum basah lagi. Dibasahi sidin anunya. Jarinya, nah dibasahi sidin khufnya. Ini tidak ada nas. Ya. Coba beribadah itu dengan ilmu, bukan dengan perasaan. Ya. Biasakan hadapi sesuatu dengan ilmu. Misalkan lagi heboh di antara jamaah. Apa gitu. Misalkan, Kasaifullah buka toko emas, heboh sih. Orang-orang heboh, misalkan contoh, ya, hadapi dengan ilmu. Apa salahnya menurut Al-Quran dan Sunnah? Adakah terlarang menurut Al-Quran dan Sunnah? Begitu, hadapi sesuatu dengan ilmu dan dengan Al-Quran dan hadis, bukan dengan perasaan, bukan dengan semangat, ya. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah. Harus dengan ilmu. Kita ini manhaj salaf dididik menghadapi semua permasalahan. Baik akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku didasari ilmu. Bukan didasari perasaan. Bukan didasari hanya semangat, modal semangat, tidak. Tapi ilmunya bagaimana? Dalilnya apa? Apa yang harus kita kerjakan dalam keadaan seperti ini? Nah, itu dasari dengan ilmu. Ya. Wallahu alam. Nah, begitu pula faidah dan hukum terakhir, tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan berapa lebar yang harus kita usap. Ya, tidak ada. Yang penting mengusap selesai. Ya, mengusap di atas dua akhuf. Dibasahi kedua tangannya, kemudian diusapkan. Tangan kanan mengusap di atas kaki kanan, dan tangan kiri mengusap di atas kaki kiri. Bersamaankah Ustaz? Nanti kita akan jelaskan. Ya, sendirian salah satunya, kanan-kanan atau kiri-kiri atau bersamaan, kita akan jelaskan nanti. Yang jelas, faedah terakhir, tidak ada batasan tertentu. Ya. Wah, ini belum basah lagi, Jar. Ya, dibasahi sidin. Ini tidak ada. Ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita ambil malam ini agak banyak hadisnya, 65, 63, 64, 65. Tiga hadis. Dan semua yang di atas dua itu banyak. Wallahu a'lam. Wa sallallahu nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal, jika ada yang ingin menambahkan, ingin bertanya. Nah. Ya, silakan ke Bapak. Bismillah, alhamdulillah. Apakah mengusapnya itu yang waktu apa mengusap yang lainnya tiga kali, atau apakah yang kita mengusap ini sekali atau tiga kali, Ustaz? Itu aja. Terima kasih. Gimana, Pak? Itu mengusapnya apa? Di muka yang lain tiga kali, apakah mengusap hukum ini tiga kali atau sekali aja? Oh iya. Terima kasih. Bagian-bagian anggota yang lain kita usap tiga kali. Apakah mengusap di atas khuf tiga kali juga? Itu pertanyaannya. Maka jawabannya, belum ada nas dari Rasulullah bahwa mengusapnya sebanyak tiga kali. Maka cukup sekali. Dan yang lebih utama dilakukan secara bersamaan. Jadi kedua telapak tangan dibasahi, kemudian diusap secara bersamaan. Kaki kanan dan kaki kiri. Sudah sekali cukup. Karena belum ada nas dari Rasulullah SAW, beliau mengusap khuf sebanyak tiga kali. Wallahu a'lam. Nah, siapa tuh? Ya, ini mic tidak usah dipakai. Yang ada tulisannya itu enggak usah dipakai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam. Dari keterangan tadi, setelah kita mengusap khuf, berarti ini ya, sholatnya kita pakai sepatu. Kalau di Imam Syafi'i kira-kira asing nggak? Terima kasih. Ya, berarti sholatnya memakai sepatu kalau kita mengusap khuf. Taib. Maka jawabannya pada bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya, nah ini ya kan, kita kalau kita dengar pertanyaannya, wah pakai sepatu ya. Kembalikan ke ilmu, jangan kembalikan ke perasaan. Maka jawabannya, bahkan ada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya untuk memerintahkan kita menyelisih kaum Yahudi, bahwasanya mereka tidak memakai ketika sholat tidak memakai sendal, maka pakailah sendal. Ya, maka pakailah sendal. Jadi asal hukum sholat memakai sepatu atau sendal atau kaos kaki, hukumnya boleh. Cuma untuk masjid yang sudah diberikan karpet ataupun yang sudah dibersihkan, disucikan, jika kita memakai sepatu khuf, maka ini akan membuat gaduh di tengah masyarakat. Lebih baik dijauhi. Ya. Nah, lalu bagaimana Ustadz? Kita mau ngusapnya di atas sepatu khuf. Maka jawabannya, sepatu khuf tidak seperti sepatu biasa. Ya, sepatu khuf adalah sepatu yang menutup kedua mata kaki. Adapun sepatu biasa kebanyakan di bawah dua mata kaki. Nah, taib. Lalu kalau seandainya kita, ada permasalahan yang timbul dari pertanyaan ini. Kita mengusap di atas sepatu. Anggap orang sepatunya lebih melebihi dari dua mata kaki. Kita mengusap di atas sepatu. Tidak mungkin kita sholat di masjid dengan memakai sepatu. Betul? Lalu kita lepas sepatunya. Tinggallah kaos kaki. Bagaimana status wudu kita? Yang pertama, wudunya tidak batal. Tetap kita boleh sah sholatnya. Ya. Yang kedua, tetapi jika kita ingin berwudu pada sholat yang akan datang, maka pada saat itu lebih baik kita basuh secara sempurna dulu kaki kita. Karena pada saat itu pemakaian khuf kita sudah batal. Sudah terputus karena terlepasnya sepatu kita tadi. Paham maksudnya, Pak? Itu dia. Wallahu a'lam. Tafadhol, Ami. Sudah terjawab? Baik. Ya. Jadi pertanyaan mungkin Ami Miswan Mahdan tadi, beliau ingin bertanya, kalau kita mengusap di atas khuf, kita lepas. Nah, ini status wudunya bagaimana? Betul itu pertanyaannya? Ah iya, sepatu dua mata kaki tidak benar. Itu bukan khuf namanya. Khuf adalah sepatu yang menutupi sampai mata kaki. Ada enggak sepatu-sepatu seperti itu? Ada. Ya. Sepatu bot, sepatu polisi, sepatu ya macam-macam sepatu. Nah, silakan sebentar, Mas. Ya, Ustaz, barakallahu fikum. Fikum barak. Kalau mengusapnya kan berarti kita mengambil air baru lagi atau air yang setelah kita apa mengusap kepala, telinga langsung ke khuf ya. Atau ngambil air baru lagi? Iya. Maka jawabannya kita mengambil air baru lagi. Ya. Bukan bekas dari mengusap kepala dan telinga. Karena kaki anggota baru, maka pada saat itu kita mengambil air baru lagi. Wallahu a'lam. Nah. Sini. Tafadhol. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan kalau ke kantor itu pakai kaos kaki dan pakai sepatu. Yang ingin saya tanyakan, seandainya kita nanti pengen berwudu, apakah kita mengusap khuf atau berwudu dengan sempurna? Sedangkan kalau kita kembalikan ke hadis 63, itu kan Rasulullah mengusap khuf ketika dalam safar ataupun bermukim. Kemudian yang kedua, apakah ada batasan sepatu khuf itu sendiri untuk batas tingginya, Ustaz? Tinggi. Yang ketiga, kemarin kan kita mau dikasih tata cara wudu dari awal sampai akhir, udah dibagi atau belum? Belum. Belum sengaja belum dibagikan dan sengaja belum saya singgung. Nanti insya Allah kalau sudah selesai kita fotokopikan, kita bagi insya Allah. Jazakallah. Ya, untuk pertanyaan pertama, yaitu kita mengusap di atas khuf. Kita berwudu, ya. Ketika itu kita memakai kaos kaki dan sepatu. Mana yang lebih utama, betul? Pertanyaan begitu. Mana yang lebih utama, apakah mengusap ataukah kita berwudu sempurna? Maka seperti yang sudah saya bilang, kalau kita memakai kaos kaki, lebih baik jangan dilepas kaos kakinya. Lebih baik diusap. Demi terlaksananya sunnah ini. Dan demi menyelisih kaum Syiah Rafidhah. Agar sunnah ini hidup di tengah masyarakat. Ini kan hampir-hampir hilang sunnah ini di tengah masyarakat. Terutama masyarakat awam yang belum belajar tentang dua khuf. Mereka mengira bahwa itu hanya tatkala safar, sedangkan mukim bisa. Cuma bedanya nanti mukim dengan safar, kalau safar 3 hari 3 malam, penghitungan 3 hari 3 malam itu pun nanti dibicarakan. Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Sedangkan mukim 1 hari 1 malam. Nah, makanya lebih baik ketika Bapak kerja pakai sepatu dan kaos kaki, lepaskan sepatunya. Berwudu, kemudian setelah itu usap di atas kaos kaki, kalau kita telah memakai kaos kaki dalam keadaan kakinya sudah berwudu sempurna sebelumnya. Bisa dipahami, Pak? Pertanyaan yang kedua, batasan tinggi sepatu khuf. Maka tidak ada batasan. Yang jelas menutupi kedua mata kaki. Ya, mau sampai lutut, mau setengah betis, enggak jadi masalah. Wallah. Nah, nanti kalau setengah lutut ditanya lagi, Ustaz, kalau setengah lutut khufnya sampai setengah lutut. Ya, maka gimana mengusapnya? Apakah sut gitu ke atas? Tidak. Ya, cuma di atas punggung ke telapak kakinya saja. Ya, begitu. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Batalkah syarat mengusap dua kup apabila seumpama kita mau turun kerja, kita sholat duha dulu kan, wudu sholat duha baru masang kaos kakinya, kira-kira batalkah apa, masukkah syarat kup atau tidak, Ustaz? Masuk. Terima kasih. Nah, di sini terjadi, kita lebarkan, luaskan pertanyaannya, apakah harus pakai niat? Artinya mengusap dua khuf nantinya, misalkan Bapak ingin sholat zuhur nantinya kan, nah apakah ketika sholat duha, berwudu sholat duha kemudian memakai kaos kaki, saat memakainya itu apakah akan perlu niat bahwa nanti saya jam 11 setengah 12 ingin berwudu untuk mengusap di atas khuf, maka gak perlu niat. Yang penting di sini dia dalam keadaan suci dipakainya. Baru setelah itu dia berwudu untuk sholat zuhur dengan mengusap di atas khuf. Wallahu a'lam. Nah, yang lain silakan ke beliau. Nah, ada bingung sekitar. Ya, tafadhol. Bingungnya begini. Apakah pensyariatan mengusap kuf ini bisa untuk wudu yang statusnya wajib ataukah hanya bagi wudu yang sifatnya sunnah? Karena kebingungan ulun melihat dari hadis fa inni adkhaltumu huma tahiratain. Ya, itu tahiratain itu seakan-akan menunjukkan bahwa pada saat kita ingin mengusap kuf kita sudah berwudu yang sempurna, itu kan. Nah, itu menunjukkan bahwa kita tidak berhadas atau tidak batal. Karena ulun khawatir misalnya kita dari pagi kan mau berangkat kerja, wudu sempurna, pakai kaos kaki. Nah, tiba-tiba sebelum zuhur misalnya kita ada ke WC, misalnya kan kita buang hajat dan sebagainya, akhirnya kita batal wudu kita. Nah, pada saat kita mau zuhur, kita kan sudah pakai kaos kaki lagi misalnya. Nah, apakah itu berlaku memakai khuf, menyapu khuf ini? Atau bagaimana saat mau ya. Penjelasan ini? Bagus pertanyaannya, maka jawabannya itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Nanti ada hadis setelah ini, antum perhatikan pada hadis yang ke-66. Ya, ada hadis illa min janabah walakin min ghaitin wa baun wa naum. Ya. Lihat, silahkan baca yang punya bukunya, lihat hadis 66 bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kami apabila kami sedang dalam perjalanan agar tidak melepas khuf kami selama 3 hari, 3 malam. Baik ketika kita mau buang air besar, buang air kecil, ataupun hendak tidur. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya kecuali karena sebab junub, itu baru dilepas. Jadi kata-kata tohirotain di sini adalah maksudnya kita memakai khufnya dalam keadaan kaki kita suci. Kita pakai khufnya. Baru kalau selama itu suci kan. Nah kemudian kita kencing, kita buang air besar, kita tidur. Enggak jadi masalah. Setelah itu kita khuf. Kita mengusap di atas khuf. Sucinya di sini maksudnya adalah kita memakainya dalam keadaan kedua kaki itu dibasuh dengan sempurna. Baru kita pakai. Adapun kemudian setelah itu kita melakukan hadas-hadas kecil. Enggak jadi masalah. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Suci di sini adalah memakainya setelah wudu kita sempurna. Dalam perjalanan kita ingin berwudu zuhur nantinya, kita kentut, kita buang air kecil, buang air besar, itu tidak mempengaruhi dalam artian tidak mempengaruhi boleh tidaknya kita mengusap di atas khuf. Kenapa? Karena di awalnya sudah kita memasukkannya dalam keadaan suci. Kalau seandainya tidak boleh, kapan kita boleh mengusapnya? Ini jadi masalah. Ya, kalau misalkan harus dalam keadaan suci mengusapnya, berarti tidak batal wudu pada saat itu. Ya kan? Itu dia. Ah, silakan. Apa tadilah? Enggak, pertanyaan-pertanyaan beliau kadang-kadang agak jeli ya, karena memang beliau pernah belajar, jadi kita ya saling memberikan faedah ya. Nah. Lewat dulu ya. Silakan yang lain mungkin ada. Ya, Abi Salman. Jazakallahu khair atas kesempatan Ustaz. Barakallahu fikum. Mengenai huruf, yang pertama mengenai huruf, mungkin untuk menghidupkan sunnah Rasul, nah, itu mungkin kita menggunakan kos kaki. Barangkali itu. Kenapa? Karena kami membaca masjid di masa Rasulullah kan tidak pakai semen, jadi yeah, pasir. Bahkan di dalam masjid itu bahkan ditancapkan pedang untuk sutra. Berarti jelas kan, kemudian para sahabat banyak yang menempel pasir di dahi mereka. Sekarang ini kan tidak mungkin dengan perubahan itu. Jadi mungkin kalau menghidupkan sunnah ini mungkin agak sulit dengan perubahan keadaan sekarang ini. Misalnya sekarang waktu zuhur itu kan di masa Rasulullah itu harus menunggu sampai kalau terlalu panas ditunda azan. Kalau sekarang kan ada AC, tidak mungkin lagi. Mungkin ini bersamaan, apa hukumnya sama dengan itu, Ustaz? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita pakai sepatu, kalau kita langsung pakai kos, kita pakai kos dengan sepatu misalnya TNI Polri. Apa, saya kurang paham tadi ini penjelasannya, apa kita pakai sepatu dulu, karena kalau langsung pakai kos kaki kita lepas kan basah kita punya kos kaki. Apa boleh kita di atasnya, saya kurang jelas maaf tadi Ustaz, diusap di atas apa sepatu tadi ya, yang tinggi, terus ketika kita masuk dalam masjid kita lepas, apa boleh itu ya. Itu saya kurang jelas. Kemudian yang ketiga, saya pernah mendengar dari jamaah kita walaupun wudu itu 3-3 kali, tapi pas di tentangan kepala, rambut dan telinga itu hanya 1 kali katanya. Ini yang saya agak bingung ini Ustaz. Ya, terima kasih. Ya, barakallahu fiik, jazakallahu khair atas pertanyaannya. Yang pertama, tidak berubah hukum Islam. Meskipun seperti yang antum bilang tadi bahwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya kerikil. Sekarang sudah lantai, maka hukumnya akan berubah tidak. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan hukum Islam itu sempurna? Karena dia sifatnya universal dan baqa. Artinya abadi. Universal menyeluruh, bisa dikerjakan di Indonesia, di Arab Saudi, di Afrika, di Amerika, semuanya sama. Sedangkan beda-beda hukumnya, beda-beda sikonnya, situasi dan kondisinya beda-beda. Daerah musim panas, musim dingin, beda-beda. Maka pada saat itu hukum Islam tetap sama. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Tidaklah kami utus engkau kecuali kepada seluruh manusia sebagai pemberi peringatan ataupun pemberi kabar gembira. Ya. Jadi meskipun begitu tetap saja kita memakai kaos kaki atau khuf, bisa dipakai dua-duanya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu yang berkenaan dengan apa, masih ada yang ingat? Tiga kali. Itu? Kepala sekali. Itu yang ketiga. Yang kedua apa? Sepatu kan di dalam ada kos kaki. Oh iya, paham. Nah, tadi beliau belum begitu jelas. Kalau ada orang memakai kaos kaki kemudian sepatu, khuf. Lalu mengusap di atas khuf. Bolehkah sepatunya ini dilepas, kemudian dia sholat di atas, memakai kaos kaki? Batalkah wudunya atau tidak? Maka jawabannya, boleh. Dia mau mengusap di atas khuf, lalu dia lepas khufnya. Dia sholat dengan memakai kaos kaki. Wudunya batal tidak? Tidak batal. Kecuali kalau kentut, ataupun buang air kecil, buang air besar, junub, ya tidur, baru dia batal. Tetapi, pengusapan khufnya batal. Dalam artian, dia harus, kalau nanti ingin berwudu lagi, ya, misalkan zuhur tadi dia seperti itu keadaannya. Mengusap di atas khuf, lalu dia lepas, sholat dengan memakai dua kaos kaki. Sholat asar, enggak batal. Dari zuhur sampai asar enggak batal. Sudah, dia boleh sholat. Tapi kalau sholat, sebelum sholat asar dia batal, lalu dia ingin berwudu, maka bagaimana caranya? Harus di lepas. Ya, lepas apa? Kaos kakinya. Dia berwudu sempurna. Kenapa? Karena pengusapannya batal, Pak. Dengan dia melepas apa tadi? Sepatu tadi. Paham ya? Nah. Sama kalau seandainya saya mengusap di atas kaos kaki. Lalu saya lepas kaos kakinya, basah nih. Koler banar salat pakai kaos kaki yang basah, dilepas dia. Sah enggak wudunya? Sah wudunya. Cuma kalau dia ingin sholat lagi, kalau dia berwudu lagi harus apa? Sempurna wudunya. Paham ya? Kemudian masalah yang ketiga yaitu anggota-anggota yang lain tiga kali. Sedangkan mengusap kepala dan telinga sekali. Bagaimana ini? Maka jawabannya itu yang benar. Ya. Meskipun mazhab Syafi'i berbeda. Mereka mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiga kali, wajah tiga kali, tangan tiga kali, kaki tiga kali, maka berarti seluruh anggota tubuh, anggota wudu pun tiga kali juga, termasuk dalamnya mengusap kepala dan mengusap telinga. Ini mereka mengkiaskan dengan anggota lain. Maka kita katakan pendapat Anda lemah dalam hal ini. Bukan Anda ini bukan Imam Syafi'i, tidak, tetapi dalam mazhab Syafi'i agak lemah. Dari sisi mana? Karena Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan mengusap kepala tiga kali. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Wallahu a'lam. Cukup kiranya ya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.